kuatnya belenggu besi mengikat kedua kaki, tajamnya ujung belati menunjam di ulu hati. Sanggupkah tak akan lari walau akhirnya pasti mati. Di kepala tanpa baja, di tangan tanpa senjata, itu soal biasa yang singgah di depan mata kita. Lusuhnya kan bendera di halaman rumah kita, bukan satu alasan untuk kita tinggalkan. Banyaknya persoalan yang datang tak kenal kasihan, menyerang dalam gelap, membuka lahan dengan cara main kayu. Tinggalkan bekas biru lalu pergi tanpa ragu. Membuka lahan dengan cara main kayu. Tinggalkan bekas biru lalu pergi tanpa ragu. Setan politik kan datang mencekik, walau di masa pacekik tetap mencekik. Apakah selamanya politik itu kejam? Apakah selamanya dia datang untuk menghantam? Ataukah memang itu yang sudah digariskan? Menjilat, menghasut, menindas, memperkosa hak-hak sewajarnya. Maling teriak maling, sembunyi balik dinding, pengecut lari terkancing-kancing. Tikam dari belakang, lawan lengan terjang, lalu sibuk mencari kambing hitam. Maling teriak maling, sembunyi balik dinding, pengecut lari terkancing-kancing. Tikam dari belakang, lawan lengan terjang, kasat kusuk mencari kambing hitam. Serutin kepala tak berdosa, berteriak hingga serang di dalam negeri yang congkak, lalu senang dalam tertawa. Ya kan? Lusuhnya kain bendera di halaman rumah kita, bukan satu alasan untuk kita tinggalkan. Banyaknya persoalan yang datang tak kenal kasihan, menyerang dalam gelap, memburu kala haru dengan cara main kayu. Tinggalkan bekas biru lalu pergi tanpa ragu. Memburu kala haru dengan cara main kayu. Tinggalkan bekas biru lalu pergi tanpa ragu. Apakah selamanya politik itu kejam? Apakah selamanya dia datang untuk menghantam? Ataukah memang itu yang sudah digariskan? Menjilat, menghasut, menindas, memperkosa hak-hak sewajarnya. Maling dari yang sembunyi balik dinding banget, lari terkencingkan dikam dari balas, lawan lengan terkan asal kusuk mencari kambing hitam. Maling dari yang sembunyi balik dinding mengacut, lari terkencingkan hitam dari belakang, lawan lengah diterjang, tasak kusuk mencari kambing hitam. Ya, ya, ya, ya, ya, ya. Lalu sibuk mencari kambing hitam. Maling teriak maling sembunyi balik dinding, mengacut lari terkencing-kencing. Tikam dari belakang lawan lengah diterjang. Lalu sibuk mencari kambing hitam. Ya. Berteriak hingga serang di dalam negeri yang congkak, lalu senang jalan tertawa.